شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب تفضل لبجأ زكي. Bab ja'a. Bab maja'a firya. Baik. Perhatikan. Ya, maja'a firya. Jadi tatkala riya di situ, di bab-bab sebelumnya telah disebutkan oleh Syekh bahwa riya itu mengurangi kadar tauhid dan dia termasuk dosa. Termasuk syirik besar, syirik asghar, afwan. Dan dia membatalkan amal yang disertai dengan riya. Maka Syekh di sini memberikan tanbih, peringatan, ya, akan bahaya riya. Fadal dibaca terus keterangan dari Syekh bin Baz. Asna yusni, berarti gimana? Wa yusnu. Wa yusnu alaihi. Au liuhassila bihi ghoradan dunyawiyan. Au yasma'u. Au yusammi'. Au yusammi'u kira'atahu wa tasbihahu. Au amruhu bil. Au amrin, au amrihi. Masih ma'atub ke kira'ah. Au amrihi bil ma'rufi wa nahyi wa nahyi. ولهذا جاء في الحديث من يرائي الله به ومن يسمع الله به وفي رواية من رأى الله به ومن سمع أي يفضحه فالجزاء من جنس العمل. فالواجب على المسلم أن يخلص العمل ويرجو ثواب من الله. نعم. Ya, artikan situ. Di sini coba tolong diartikan. Siapa Amar? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan pada pembahasan firman Allah Ta'ala qul innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Lah, artikan apa tadi? Artikan itu yang tadi dibaca Zaki. Oh iya, langsung aja saja. Iya. Maka bab ini adalah bab ini yang diikat oleh mualif. Hah? Kok diikat? Enak enggak nerjemah diikat? Ya apa? Hah? Yang dia ditetapkan. Ah, yang ditetapkan oleh mualif. Bab ini yang ditetapkan oleh mualif. Oleh mualif siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah. Adalah peringatan untuk peringatan dari riya. Dan riya masdarnya adalah ro'a yuro'i. Taib, masdar kata kerja ketiga dalam tasrif dalam ilmu sorop ro'a yuro'i. Ya, masdarnya riyaan. Taib, terus. Yaitu, artinya apa? Artinya ingin adalah, didengar, ingin dilihat. Taib. Memperlihatkan amalannya agar manusia melihat dia, melihat orang tersebut. Melihatnya, melihat amalnya, bukan melihat diri dia, melihat amalnya. Melihat amalnya dan juga agar manusia memuji padanya. Memuji dirinya. Ya, memuji dirinya. Nggak usah memuji padanya. Memuji padanya. Ada nggak bahasa Indonesia begitu? Nggak ada. Nah, memuji dirinya. Terus? Atau agar dirinya mendapatkan tujuan duniawi sebab amal tersebut. Dari sebab amal tersebut. Ada misi-misi dunia. Ya, ada misi-misi dunia dari amal dia. Ya, supaya begini begitu, agar begini begitu, ya dan billah. Nah, ini berbahaya sekali ya terkait hal ini. Tapi terus? Atau dirinya atau dia memperdengarkan bacaannya atau tasbihnya. Ya, bacaan Qurannya. Bacaan Qurannya. Ini yang ajib ya, perlu diperhatikan para a'immatus shalat. Kalau sholat jahat, tidak menuduh riya. Tapi jangan sampai ada kesan seperti itu dari ya, orang lain. Taib barakallahu fiik. Nah, terutama memperdengarkan bacaan Al-Quran. Ya ini ya, buat para imam-imam sholat. Semoga Allah jaga keikhlasan. Ya, tidak apa-apa baca yang surat-surat panjang dalam rangka murojaah. Dalam rangka memperkuat hafalan. Ini telah datang hadis Rasulullah SAW. Telah datang, telah terdapat. Telah terdapat hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang memperlihatkan. Majuan sini. Siapa? Biar yang lain di belakang dapat. Sempit tuh kan? Majuan. Majuan sepipit. Ya. Biar enggak kepenuhan. Terus barang siapa yang memperlihatkan amalnya, maka Allah akan memperlihatkan amalan tersebut. Dan barang siapa yang memperdengarkan bacaan ini. Ya. Memperdengarkan bacaannya. Amalannya, memperdengarkan ini sum'ah. Ya, jadi riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ya. Barang siapa yang ingin memperdengarkan amalan dia kepada orang lain, maka Allah akan perdengarkan. Terus dan pada riwayat yang lain, man ra'a, barang siapa yang ia ingin memperlihatkan, maka Allah perlihatkan amalan tersebut. Dan barang siapa yang memperdengarkan amalan tersebut, maka Allah akan memperdengarkan amalan tersebut. Terus yaitu menampakkan. Allah akan menampakkan amalan dia. Dah dapat dia di dunia. Ya. Nah, ini ya dan billah. Orang yang pertama kali akan Allah sungkurkan ke akhirat bukan penyembah berhala. Tapi yang demikian ini. Allah tanya nanti di akhirat. Kenapa engkau berjihad? Agar mengendirikan kalimat engkau, ya Allah, begini begitu. Kata Allah, kadzabta. Engkau dusta. Engkau berjihad agar disebut sebagai pemberani. Waqad qila, sudah dikatakan pada engkau. Akhirnya orang ini dilempar ke neraka. Ya dan billah. Ini ngeri ya. Gak ada jaminan keikhlasan di dunia ini. Gak ada. Kapan ada jaminannya? Di akhirat, orang tersebut sampai hari kiamat kan? Orang tersebut sampai hari kiamat. Jaminannya apa? Nanti kalau dimasuk surga. Nah itu. Nah, banyak-banyak berdoa. Nabi aja berdoa tiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Warizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Doa itu terus. Yang namanya aja niat itu tepat di kolbu. Kolbu itu kan dari kata kolaba. Dia senantiasa bolak-balik terus. Bolak-balik, kadang ikhlas, kadang riya. Kadang ikhlas, kadang riya. Kita matinya di atas apa? Riya atau ikhlas gitu aja. Ya enggak ada. Kita ini mengklaim sudah ikhlas. Ya enggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Ya, kita baru berupaya ikhlas. Belum memastikan itu ikhlas apa enggak. Nanti di akhirat penentuannya. Ya. Dulu guru-guru kita sering memberikan gambaran yang paling mudah dipahami gimana amal itu ikhlas. Sama kayak kita buang air besar. Apa yang kita buang, gak kita ingat, gak kita ceritain. Mana ada orang ceritain. Kemarin saya BAB begini, begitu. Ya. Memperdengarkan, memperlihatkan. Ini lihat, mana ada. Nah, kurang lebih kayak begitu. Nah, kalaupun mau memperdengarkan, mau memperlihatkan, itu dalam rangka memotivasi, dalam rangka Rasul memperlihatkan. Ya, para sahabat memperdengarkan, memperlihatkan. Supaya orang-orang termotivasi dan seterusnya. Taib. Nah, kalau ada orang yang memperdengarkan, memperlihatkan amalannya, kita pun enggak boleh buru-buru nuduh dia riya. Makhul, salah seorang ulama salaf, lu biasa tahajud, kemudian gara-gara nuduh orang lain riya, akhirnya dia gak bisa tahajud, nangis selama setahun. Dia mengatakan, ra'aitu rajulan yusalli wa kullama raka'a wa sajada baka fattahamtuhu annahu yura'i Aku pernah melihat seorang, dia sholat, setiap kali dia sujud, ruku, dia nangis. Fattahamtuhu, maka aku pun menuduh orang tersebut bahwa dia adalah riya. Akhirnya apa? Aku pun diharamkan oleh Allah untuk baka sanatan. Aku pun dicegah dari menangis selama setahun full baru diberistighfar. Setahun yang lalu pernah menuduh orang lain riya. Baru bisa dia nangis lagi di malam hari tahajud. Nah, kita susah tahajud, jangan-jangan nuduh orang lain riya mulu ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism. Wahai orang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Bahkan buruk sangka itu adalah kedustaan yang paling dusta. Dusta aja udah. Dusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur war fujur yahdi ilan nar. Ya, kedustaan itu membawa kepada kedurhakaan. Kedurhakaan, kedurjanaan membawa kepada neraka. Awalnya pangkalnya dusta. Nah, ternyata buruk sangka kepada orang lain itu seburuk-buruknya dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Hati-hati kalian terhadap buruk sangka. Karena buruk sangka itu seakzab, sim tafdil tuh, sedusta-dustanya, ya, perucapan. Ucapan yang paling dusta adalah buruk sangka. Nah, itu hati-hati tuh, ya. Nah, termasuk buruk sangka itu mempertanyakan manhaj orang lain yang udah jelas muslim. Ya. Kalau hukum asalnya seorang yang udah jelas muslim, maka dia manhajnya selamat, ahlu sunnah. Walau cukur jenggot, walau isbal. Mana ada cukur jenggot isbal itu jadi dipecat, di PHK jadi ahlu sunnah. Buku usul yang mana kayak begitu. Nah, akhirnya mempertanyakan, ini manhajnya apa dia nih? Nah gitu. Hah? Ditanyain, itu ikhwan kita bukan? Ya. Bukan ikhwan kita, kafir dong. Ya, mubtadi mukafiroh. Hatta dia mubtadi masih ikhwan kita. Kan begitu, innamal mu'minuna ikhwah. Tuh ngeri tuh kayak gitu tuh. Buruk sangka tuh. Ya. Ini tar dulu tuh dia manhajnya apa? Buruk sangka dia. Tuh yang kayak gitu-gitu gimana coba di akhirat kayak gitu tuh. Emangnya enggak dihisap apa di akhirat ngomong-ngomong kayak begitu. Ya. Jangan ikut-ikutan kayak begitu. Nah, itu ngeri kayak begitu. Dikira di akhirat mudah aja kali ya. Nuduh orang lain tuh salapi apa hizbi. Dikira ya enak kali ya. Gak ada hisapnya di sisi Allah. Itu apaan itu? Buruk sangka itu. Oh, jelas dia muslim, udah jelas. Kecuali dia jelas. Memang menyimpang. Kayak Abu Janda, gak perlu tanya lagi. Manhajnya apa? Ada Armando, gak usah tanya lagi. Denis Siregar, gak usah tanya lagi. Ya. Nikita Mirzani, gak usah tanya lagi. Murtad, udah selesai. Ya, Nikita Mirzani murtad. Nah, kok gak murtad? Apa namanya itu? Dia berdoa kepada Yesus. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan berdoa kepada Yesus. Apalagi itu? Nah, itu akhwat kita bukan. Ya, akhwatnya para murtadin. Ada Armando baru, buruk sangka. Gak usah buruk sangka, langsung aja. Emang udah tuduh, udah sematkan tuhmah pada dia dengan ya konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah itu baru taibar kalabik. Mana lagi tadi? Fal jaza min jinsil amal. Ya, tadi terjemahin lagi. Dan balasan bagian dari amal tersebut. Nah, balasan sesuai dengan jenis amal. Ya. Kalau dia ingin mengharapkan diperlihatkan amal dia, Allah kasih. Allah perlihatkan amal dia. Terus? Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengikhlaskan amalnya. Al-muslim. Al-nya itu bukan seorang. Oh, iya. Al-nya itu al-ahdiyah. Apa? Al-ahdi apa? Al-istigrokiyah. Maka ala kulli muslim, begitu. Maka wajib pada setiap muslim untuk mengikhlaskan amalnya dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ayat kedua, ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sini. Baca sini, ya. Silakan dibaca. Siapa? Si Refikri. Wa qawlillahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qawluhu qala syarif bin Abdara ta'ala qawluhu fa ma kana yarju liqa'a rabbihi fa ya'mal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Al-amalu salihu la budda fihi min amraini. Al-awwalu al-ikhlasu lillahi wahdahu fi jami'i anwa'il ibadati. Asani an yakuna muwafiqan li syari'ati wa laysa bid'atun. Wa laysa bid'atan. Bid'atan. Pamangka yarju liqa Allah. Mudah penilai. Aduh. Allahi sadiqan fi raja'ihi fal ya'mal amalan salihan. Muwafiqan li syari'ati wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Terjemahkan dari matan dan syarahnya di sini. Syarah Paris, terjemahin Paris. Taib kul, kul ini khitabnya kepada Nabi tapi kepada seluruh umat ya. Ini yaitu kepada seluruh manusia. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, innama ana basyarun. Ini namanya lil hasr. Ya, aku ini hanyalah basyariyah. Apa basyariyah? Manusia biasa. Berarti Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengumandangkan, mendeklarasikan, mengumumkan kepada manusia bahwa beliau tidak memiliki sifat rububiyah atau uluhiyah. Karena beliau hanya manusia biasa. Maka gak boleh meminta-minta kepada Nabi. Gak boleh meyakini Nabi ini memiliki sifat rububiyah. Semisal alam semesta ini dikendalikan oleh Nabi dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan kufur. Yakini aja Nabi manusia biasa. Makanya beliau sering mengatakan, innama ana abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah. Tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diyakini memiliki sifat rububiyah. Namun Rasul katakan wa rasuluh, ana abdullahi wa rasuluh. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Panggil aku aja Abdullah wa rasuluh. Rasulullah berarti beliau memiliki hak untuk diikuti, dicintai dengan kecintaan yang paling besar setelah kecintaan pada Allah. Karena beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa nasi ajmain. Tidak sempurna. Ya. Ini bisa diartikan tidak sempurna atau bisa tidak ada iman sama sekali. Kapan diartikan tidak ada iman sama sekali? Kalau sama sekali tidak ada kecintaan kepada Nabi. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Kalau sama sekali enggak punya ada kecintaan, itu dia munafik. Kapan dikatakan dia tidak kafir? Dia beriman tapi imannya enggak sempurna. Kalau dia cinta sama Nabi, tapi yang paling dicintai oleh dia, sosok yang paling dicintai oleh dia dari kalangan manusia ternyata bukan Nabi. Tapi bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, kakeknya, gurunya, muridnya, neneknya, cucunya dan semisalnya. Paham enggak sini? Ya, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku menjadi sosok yang paling dicintai. Melebihi kecintaan dia pada orang tuanya dan manusia seluruhnya. Hai, bisa dipahami ya? Kapan dikatakan enggak ada iman sama sekali? Kalau enggak ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini seperti orang munafik. Ya. Terus lanjut tadi, taib. aku manusia biasa seperti kalian. Yang diwahyukan kepadaku in annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sembahan kalian yang berhak untuk diibadahi, yang lain batil, ya, yang aku seru kalian untuk beribadah padanya ialah Allah, sembahan yang satu. Ilahukum, sembahan kalian yang satu. Ya, yang satu aja, yang la syarikalah. Wahidun itu maksudnya la syarikalahu. Wahidun la syarikalahu. Hanya satu yang tiada sekutu baginya. Ya. Terus lanjut. Nah, ini dibaca berarti syarah, mulai syarah. Barang siapa yang menginginkan pertemuan pada Rabb-nya, maka hendaknya dia itu kan tamamul ayah ya. Lanjutan ayatnya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, lanjut terjemahinnya. Nah, ini jangan hendaknya ya. Kalau hendaknya itu bahasa kita seakan-akan boleh melakukan, boleh enggak. Ini kan lamul amr. Ya. Ya. Fal ya'mal. Lamnya itu lamul amr. Maka ya'mal majzum bilamul amr. Berarti terjemahkannya seperti fil amr. Maka dia mesti beramal dengan amal soleh dan dia tidak boleh menyekutukan Allah. Gitu. Terus. Menyekutukan Allah, menyekutukan Rabb-nya, biibadati Rabbih, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Perhatikan ayat tersebut. Faman kana yarju, ya, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maksudnya apa? Ya, ya, maksudnya dia takut menuju Allah. Ya, ya, dia takut. Apa namanya? Dia berharap berjumpa dengan Allah takut dari neraka, dari azab. Namun dia sangat berkeinginan untuk melihat Allah di hari kiamat kelak. Itu kalau melihat Allah di hari kiamat kelak berarti di mana? Di surga. Ya. Di surga. Ya. Kalau orang-orang kafir mereka mahjubin, terhalangi, enggak bisa melihat. Ya, barakallahu fikum. Terus maka hendak, maka dia mesti beramal soleh. Ya, dia beramal soleh. Artinya dia, ya, beramal soleh yaitu beramal dengan amalan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, itu dia tidak berbuat syirik, ya, syirik akbar maupun syirik asgor, tidak berbuat riya dengan amalan dia. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, artinya dia sudah beribadah pada Rabb-nya tapi dia jangan sekutukan untuk sesuatu apapun kepada siapapun, jangan dia tujukan untuk meraih pujian manusia, ya, agar dilihat manusia, artinya dia sudah beribadah pada Rabb-nya tapi jangan disekutukan lagi. Makanya para ulama sering mentafsirkan ayat ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maksudnya wala yura'i bi amali, jangan dia riya dalam amalannya. Ahada, ahada di situ kan nakirah. Nah, wala yusyriku, itu la-nya la naf, itu kan la, itu kan la, ya, itu nafiyun, ya. Nah, nakirah fi siyakin nafi dalam ilmu usul fikih, ya, nakirah ini kan ahadan, itu nakirah umum dalam konteks penafian, dinafikan, maka itu fata ummu. Ini umum. Fata ummu kulla ahadin kainan man kana. Mencakup siapapun. Siapakah yang kita jadikan objek, mau siapa? Hatta Rasulullah. Para sahabat itu dianggap riya juga kalau mereka beramal agar dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu dianggap riya juga. Enggak boleh. Ya, karena ahadan ini umum. Ya. Tabarakallahu fikum. Kecuali para sahabat beramal agar dilihat oleh Rasulullah untuk dikoreksi. Nah, itu boleh. Ya, untuk dikoreksi. Bukan dalam rangka ingin meraih pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus diterjemahkan syarahnya. Faris tadi udah dibaca sama Fikri kan? Terus lanjut baca. Maka amal saleh mesti ada dua perkara di bawah ini. Baik, al-amalu shalih labudda fihi min amrain. Dalam amal soleh mesti terpenuhi ya dua syarat. Terus yang pertama itu ikhlas pada Allah semata, pada seluruh peribadatan, jenis peribadatan. Yang kedua yaitu mesti selaras dengan syariat yang mana bukan bid'ah. Nah, pada siapa yang ingin mengharap bertemu dengan Allah shodiq dalam keadaan shodiq membenarkan jujur pada pengharapannya, maka dia mesti beramal soleh yang mana selaras dengan syariat. Wala yusyrik, dan tidak menyekutukan Allah-Nya dengan suatu ibadah apapun. Baik. Inilah yang ikhlas dan yang sesuai sunnah, inilah yang disebut dengan ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, apakah yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal terbaik? Yaitu kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sawab. Yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling sawab. Yang paling sawab artinya yang selaras dengan, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Fudail bin Iyad ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan yang paling sawab? Kata beliau, akhlasuhu ayyakuna khalisan li wajihillah, wa aswabuhu ayyakuna sawaban ala sunnati rasulillah. Yang paling ikhlas yaitu yang dia mengharapkan wajah Allah. Paling aswab, paling benar itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW amalnya tersebut. Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, kata Fudail bin Iyad. Karena suatu amalan jika dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak diterima. Maka niat baik semata enggak cukup. Ya. Niat baik semata enggak cukup. Banyak orang yang pengen kebaikan tapi enggak dapetin, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Caranya salah. Ya, caranya salah. Hatta ahli bid'ah sekalipun ya, niatnya baik. Niatnya baik. Jahmiyah niatnya apa? Ya, ingin mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluk. Hatta musyrikin. Ya. Musyrikin niatnya baik. Niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Apa kata musyrikin di surah Az-Zumar ayat ketiga? Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah Azza. Kami enggak beribadah kepada orang-orang soleh yang telah mati ini kok, namun agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka ingin niatnya takarrub. Ajib. Musyrikin Quraisy niatnya takarrub. Itu kuburiyun yang suka datang ke kuburan-kuburan wali, niatnya baik apa buruk? Baik. Niatnya bukan mau ngancurin agama, enggak, niatnya baik. Caranya salah. Ya. Caranya salah. Nah. Tayyib barakallahu fiik. Terus lanjut. Berarti yang ketiga sekarang ya. Ya, berarti hadis An Abi Hurairah. Dibaca hadisnya terus dibaca syarahnya. Di sini. Ya, Nico baca hadisnya. عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. متى شرحنا؟ ونعم. هذا بيان براءة الله من الأعمال التي فيها شرك، وأن الله لا يقبل عملا فيه شرك لغيره. وفي لفظ أنا بريء منها. وفي لفظ أنا بريء منها بكيا لمن أشركه. Wahada yadullu ala wujubil ikhlasi. Terjemahkan. Nah, kompatriotnya, si Yudi. Sesama Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. dari Abi Hurairah secara diriwayatkan secara marfu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya disandarkan kepada Nabi. Ya, secara marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus aku adalah, berarti ini hadis qudsi. Ya enggak? Qala Allah taala, berarti ini hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu apa sih? Ma yarwihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wajalla mubasyaratan. Yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah secara langsung. Kalau Al-Qur'an pakai perantara Jibril. Nah, hadis qudsi ini Nabi sampaikan, didengar sahabat. Ya, mungkin terjadi kekacauan. Terputusnya sanad, ada ilat-ilat yang lainnya sehingga hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang maudhu. Ya. Baik. Hadis qudsi. Qudsi itu nisbah kepada Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya apa? At-tathhir. At-tanzih. Ya, hadis qudsi berarti hadis dari Allah. Karena Allah muqaddas, munazzah. Ya, min an sifat an sifatin naqas. Ya, Allah itu disucikan dari segala sifat-sifat yang kurang. Makanya namanya hadis qudsi. Hadis dari Allah, itu namanya qudsi. Dari kata apa? Al-Qudus. Itu maknanya apa? At-tanzih, at-tathhir. Karena Allah muqaddas, Allah munazzah, disucikan, dibersihkan dari segala macam sifat-sifat yang kurang. Tapi barakallahu fikum. Nah, jadi hadis qudsi ini ialah ya itu yang merupakan firman Allah lafaz dan maknanya yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Ya. Tabarakallahu fikum. Terus hadis, kan ucapan Nabi semua wahyu dari Allah ya. Ya, Allah berfirman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya melainkan itu yang diriwayatkan dari kami. Terus apa bedanya diskusi dengan hadis Nabawi harga? Hah? Apa bedanya? Apa bedanya? Loh, kalau ditanya orang gimana tuh? Hadis qudsi sama hadis nabawi bedanya apa? Hah? Kalau hadis qudsi yang tadi, lafdhuhu wa ma'nuhu wa ma'nahu marwiyan anillah. Hadis qudsi itu lafaz dan maknanya diriwayatkan dari Allah. Kalau hadis nabawi, ya, hadis yang disabdakan oleh Rasul betul itu wahyu dari Allah. Itu maknanya aja dari Allah, tapi lafadznya dari Rasul. Paham gak sini? Tapi lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ah, lanjut tadi siapa? Si Suhidi ya? Aku sama sekali tidak perlu terhadap sekutu. Taib. Ana agna. Agna itu apa? Kan isim tafdil ya. Aku maha kaya. Agna syurokai. Terhadap kesyirikan. Ya, syuroka terhadap sekutu-sekutu. Anisyirk. Artinya, aku maha kaya tidak butuh. Ya. Ya, aku maha kaya terhadap kesyirikan-kesyirikan para pelaku syirik. Ya. Terus? Barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang dicampuri asyraka ma'i fihi, ya, artinya barang siapa yang beramal yang dia menyekutukan aku ghairi dengan selainku fihi pada amalan tersebut, gitu artinya, yang dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan tersebut. Nah, terus taraktuhu, maka aku tinggalkan ia bersama perbuatan syirikannya. Nah, bersama syiriknya tadi. Ya, jadi paham sini, ana agna syuraka yani syirk. Ya. Itu aku tidak butuh terhadap kesyirikan para pelaku syirik. Siapa yang dia beramal tapi dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan tersebut. Ya, dia beramal tapi qasada bi amalihi ghairi. minal makhlukin. Namun ditujukan dari amal tersebut selain aku, dari kalangan makhluk. Taraktuhu, aku tinggalkan dia. Artinya lam akbal amaluhu. Lam akbal amaluhu, aku tidak terima amalnya. Wasyirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya. Nah, aku tinggalkan dia kepada tujuan dia siapa? Misalkan dia beramal agar dilihat oleh orang lain, oleh si fulan. Maka Allah tinggalkan dia kepada si fulan. Nih si fulan nih, nih. Dulu dia ibadah untuk kamu. Begitu, ya. Baik, jadi di sini Allah mengabarkan Allah berlepas diri dari amal yang di situ dimasuki oleh musyarakah. Adanya penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah tidak menerima amal tersebut. Ya dan billah. Nah, ini tahdir dari syirik dengan segala jenis syirik akbar maupun syirik asghar. Wajibnya kita mengikhlaskan amal karena Allah taala, ya, dan mensucikannya dari segala macam noda-noda kesyirikan. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, baca syarahnya, terjemahan syarahnya tadi. Kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ini adalah penjelasan bahwasanya Allah berlepas diri dari amal-amal yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan yang di dalamnya terkandung kesyirikan kepada selain dirinya. Dalam lafaz ana bari'un minha, aku berlepas diri. Dalam lafaz yang lain disebutkan, ya, dalam lafaz yang lain Allah berfirman ana bariun minha. Ya. Aku berlepas diri darinya. Dari amalan-amalan yang terkandung kesyirikan tadi. Terus bahkan dia termasuk orang-orang yang musyrik. Bal hiya liman asyrakahu. Dia pergi bersama orang yang dia sekutukan. Ya. Terus maka hal ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Berarti yang keempat sekarang dibaca hadisnya dan syarahnya. Saya dibaca Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'idin marfu'an ala ukhbirukum bima huwa aqwa'u 'alaikum ini min al-masihid dajjali. Qalu bala. Qala asyirku al-khafiyu yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilayhi. Rawahu Ahmadu. Baca syarahnya, Rahman. Syarih rahimahullahu ta'ala. Wa fil hadisi sahihi an Abi Sa'idin marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi min ad-dajjali. Wa yaqulu Allahu yaumal qiyamati lil mura'aini. Hah? Dua orang doang dong yang riya. Kalau mura'aini dua orang aja yang riya. Mura'ina. Izhabu ila man kuntum tura'una di dunia, fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an. Wahada yadullu ala khuturatil riya'i, khasatan ala al-ubdadi, fakofa ala sahabati, wahum abdulun nasi, li'anna riya'a yaqa'u fi salihina, wa yubtalawna bihi kawairihim, wa yatasahaluna bihi. Wad-dajjalu mungkinu an yu'rafa bi'alamatin, lakin asyirka al-khafiyya asyaddu minhu, li'annahu yakunu fil qulubi, wala yudli'u alayhi an-nasu, lakin qad yu'rafu bi'alamatin. Wala apa? Yang benar apa? Ini maknanya alimah. Berarti apa? Ya toli'u. wala yattali'u 'alaihi an-nasu lakin qad yu'rafu bi 'alamatin tadhharu 'ala sahibihi wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafa 'alaikum ashir akhwafu ma akhafa 'alaikum ma akhafu 'alaikum ashirka ashirku al-asgaru fasu'ila anhu qala ar-riyadu yaqulu Allahu yawmal qiyamati lil muraqina Nugraha. Terjemahan dari hadis. Dan hadis dari Abi Sa'id marfu, ya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, maukah aku beritahu kepada kalian tentang suatu perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah dan jal. Para sahabat kemudian menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yaitu syirik yang samar, yang mana seseorang dia hendak melaksanakan sholat, kemudian dia nggak usah pakai hendak, sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya tersebut agar supaya dilihat oleh orang. Masih itu bisa terpuji, bisa tercela ya. Kalau terpuji Nabi Isa, karena masih itu, kalau Dajjal itu berarti masih dimaksud sahibul fitnatul uzma. Kenapa dinamakan masih? Karena ain matanya Dajjal itu mamsuh, terusap. Ya. Terusap. Atau ada yang menyatakan kenapa dikatakan masih? Karena dia yamsahul ard. Yamsahul ard. Dia menjelajah seluruh bumi. Baik. Maksudnya apa yamsahul ard? Yaqtauha bisur'ah. Menjelajah dengan cepat. Baik, terus lanjut. Kemudian disyarahin. Apa syirkul khafi? Ya, kenapa dinamakan syirik khafi? Syirik yang tersembunyi yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Dajjal, padahal Dajjal mengerikan sekali ya. Karena pelakunya itu menampakkan amalannya itu untuk Allah. Padahal di batinnya enggak, untuk yang lain. Ya dan billah. Yuzayyinu salatah, dia memperbagus salatnya. Ya. Apakah memperpanjang salatnya dan semisalnya. Ya dan billah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita mohon ampun pada Allah kalau amalan-amalan kita itu terselubung, terselip riya, sum'ah. Mumpung masih hidup, kita terus beristighfar. Ya barakallahu fikum. Ya. Jadi ya, waktu itu Nabi SAW kenapa ceritakan ini? Karena Nabi dengar sahabat lagi mudzakarah tentang Dajjal. Mereka merasa takut dengan Dajjal. Maka Nabi kabarkan bahwasanya ada yang lebih menakutkan dari Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal masjid Dajjal gitu. Maka aku beritahu kepada kalian sesuatu hal yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Dajjal. Nah itu. Jadi para sahabat mudzakarah keseharian mereka. Enggak kayak kita ngomongin bola, ngomongin akhwat, ngomongin ini itu. Sahabat kesehariannya mudzakarah. Ya. Didengar oleh Nabi. Terus baca syarahnya Nugraha. Berfirman pada hari kiamat kepada orang yang ria tersebut. Pada orang-orang yang ria. Idhabu, pergilah kalian kepada kepada orang yang buruk yang dahulu kalian beria kepadanya di dunia. Pangguru dan lihatlah apakah kalian mendapatkan di sisi mereka itu sungguh ada sebuah balasan ganjaran. Maka hadis ini menunjukkan akan bahayanya ria, khususnya bagi para hamba dan Nabi. Al-ubad, oh hamba, para ahli ibadah. Tapi khusus kalangan ahli ibadah, ahli ibadah. Terus? Dan Nabi SAW takut menimpa dia tersebut kepada para sahabat. Padahal para sahabat tersebut mereka lah seafdal-afdalnya manusia. Karena dia tersebut dia menimpa kepada. Lianna riya yaqa' fi salihin. Karena riya itu bisa ada, bisa terdapat pada orang-orang soleh. Terdapatnya justru di orang soleh. Kalau orang jahat ngapain ria? Nih gua nih berani gitu. Itu sok-sokan bukan ria. Ria itu menampakkan amal soleh. Ya, menampakkan karena Allah padahal bukan karena Allah. Jadi yang namanya ria ya kok bisolihin. Hanya pada orang-orang yang beramal soleh. Gitu. Ya, yubtalu nabi, mereka ditimpa ria tadi. Ya. Terus mereka ditimpa ria, diuji dengan ria. Ya, diuji dengan ria tadi. Bagaimana selain apa? Bagaimana selain dari sahabat yang mereka juga bermudah-mudahan dengan ria tersebut. Terus Dajjal itu memungkinkan untuk diketahui tanda-tandanya. Namun Makanya Nabi menyatakan ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi ya minal masih dajjal. Maukah aku beritahu pada kalian yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada dajjal? Karena dajjal diketahui oleh orang yang beriman, matanya satu. Ya, di kepalanya ada tulisan kaf fa ro, kafaro kafir. Ya. Kalau ria enggak ada tanda-tandanya. Ya. Ya, terus lanjut. Namun syirik ataupun syirik yang sama tersebut dia lebih parah dari ria tersebut. Karena dia itu terletak pada hati-hati hamba. Dalam hati, dalam kalbu. Yang tidak diketahui oleh manusia. Manusia pun. Namun terkadang ria tersebut juga bisa diketahui yang dia nampak pada waktunya. Taib yu rafu bi alamatin. Nah, dapat diketahui dengan berbagai tanda gitu kan. Yang nampak pada orang tersebut. Rasulullah bersulman berkata bersabda yang hadis yang tersebut sahih dari beliau. Hal yang paling aku takutkan dengan kalian yaitu adalah syirik asghar. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang syirik asghar tersebut. Kemudian Nabi menjawab, yaitu adalah dia. Yang Allah SWT berfirman pada hari kiamat. Nah, idhabu ila kuntum turauna fid dunya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Jadi fihi al-masail. Ya, pertama tafsir surah Al-Kahfi. Yang kedua, perkara yang agung tentang ditolaknya amal soleh jika dimasuki oleh sesuatu hal yang ditujukan untuk selain Allah. Yang ketiga, zikrus sabab, penyebutan sebab al-mujib lidarik, ya, yang menyebabkan hal tersebut. Itu apa? Kamalul gina, ya, kesempurnaan kekayaan yang ada pada Allah. Jadi Allah enggak butuh kita. Yang keempat, ya, anna minal asbab, diantara sebab bahwasanya Allah Ta'ala itu khairu syuraka, ya, sebaik-baik sekutu. Maka enggak ada, enggak perlu kita berikan sekutu ibadah kita kepada sekutu-sekutu yang lain. Yang kelima, khawatirnya Nabi SAW, ya, khawatir ria itu menimpa para sahabat. Yang keenam, bahwasanya Nabi SAW mentafsirkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan riya itu seseorang sholat, ya, seolah-olah nampak karena Allah, dia memperbagus sholatnya karena dilihat orang lain. Nah, selesai berarti bab ke 36, masuk bab 37. Masih bisa sabar nunggu? Apa cukup? Ya, cukup kali ya. Jam 9 lewat, soalnya saya mau belajar sama Pak Edi. Belajar apa tuh? Bikin video apa? Hah? Ya, sepatu. Kelihatan ya, Ustaz. Iya.